bersama menikmati indahnya dunia. Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya, kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya setia. Dua tiga kapal berlayar di samudra, ayo sahabatku kita bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya.